Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada hadis yang panjang, ada yang pendek. Yang dihafal yang pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul kafani bi ghairi qamis. Bab kain kafan dengan tanpa kamis. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم فضل بن عمرو بن دكين, فضل بن عمرو بن حماد ذكرنا dengan فضل بن دكين. قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن هشام عن عروة عن عائشة. هشام هو هشام بن عروة. عن عروة عيحنة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت. dari عائشة رضي الله عنها dia berkata, كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. النبي عليه الصلاة والسلام تكفن في ثلاثة أثواب, pada tiga helai kain. Sahulin, yang terbuat dari sahul, nama sebuah desa di Yaman. Kursuf, yang terbuat dari kursuf, yaitu koton. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada pada tiga helai tadi yang qamis dalam bentuk gamis atau dalam bentuk imamah. وقال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى هو يحيى ابن سعيد القطان عن هشام قال حدثني أبي. هشام yang meriwayatkan dari ayahnya adalah هشام بن عروة. ayahnya adalah عروة ابن الزبير. عن عائشة رضي الله عنها, dari عائشة رضي الله تعالى عنها, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا إمامة. bahwasanya Rasulullah عليه الصلاة والسلام dikafani pada tiga ثوب, tidak ada padanya qamis ataupun imamah sorban. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul kafani wala imamah. Bab kain kafan dan tanpa ada imamah padanya, sorban padanya. Qala haddatsana Ismail, huwa Ismail ibnu Abi Uwais al-Madani. Qala haddatsani Malik, Imam Malik ibnu Anas ibni Malik Abu Abdullah al-Asbuhi al-Himyari thumma al-Madani an Hisham bin Urwata an Abih, Abu adalah Urwa ibn Zubair, an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam kufina, dikafani fi thalathati athwabin biyud, pada tiga thawb yang berwarna putih. Ada tambahan lafad biyud, putih. Sahuliyah, yang terbuat dari daerah Sahul, desa di sebuah Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada padanya qamis ataupun imamah. Ini semuanya satu hadis, sumbernya adalah Hisham bin Urwah, meriwayatkan daripadanya Sufyan Thawri wa Yahya bin Sa'd al-Qattan wa Malik ibn Anas. Tiga-tiganya meriwayatkan dari Hisham bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis ini qonafitina azakumullah menjelaskan tentang kain kafan Rasul alaihi salatu wasalam. Dari tiga lafaz ini bisa kita ambil kesimpulannya, kain kafan Rasul tiga helai. Disebutkan warnanya biru putih. Disebutkan bahannya kursuf dari kutun, buatan Sahul, daerah Sahul di negeri Yaman. Tidak ada gamis, tidak ada imamah sorban. Ini adalah kain kafan yang dikatakan paling afdal, dikarenakan Rasulullah SAW dikafani padanya, sekaligus menjelaskan kepada kita hal-hal yang sunnah yang disyariatkan pada kain kafan. Barakallahu fikum. Adapun bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, beliau hendak menegaskan pada bab yang pertama tadi, kain kafan itu tidak ada yang kamis, yang gamis, tidak ada yang berbentuk gamis. Pada bab yang kedua, kain kafan tidak ada yang bentuk imamah surban, sehingga hanya helai yang terbentang, satu, dua, tiga. Tayyib. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, tiga helai ini berlaku untuk jenazah laki-laki, juga jenazah wanita. Alas sahih, menurut pendapat yang sahih, dikarenakan hadis yang menyebutkan kain kafan wanita lima helai dengan rincian itu dhaif. Di sanadnya ada rawi yang majhul. Di antara yang mudhaifkannya ialah Syekhul Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janais. Tayyib. Yang dibahas di kalangan para ulama, tiga helai tadi sifatnya sifatnya wajib atau sifatnya sunnah mustahabbah. Jawabannya barakallahu fikum, sunnatun mustahabbah. Bukan perkara wajib, sebab lafadznya tidak ada unsur perintah. Dari situlah ada sebagian ulama kita yang berpendapat bolehnya mayat itu dikasih kain kafan lebih daripada tiga, terutama kaum wanita, menunjukkan kebolehan dikarenakan lafadznya tidak ada perintah. Namun ikhwan yang afdal, kita mencukupkan apa yang disebutkan dalam hadis kain kafan tiga helai, baik laki-laki ataupun wanita. Adapun kurang dari tiga, itu perkara yang dianjurkan untuk satu pihak, yaitu orang yang mati dalam keadaan ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah. Dibahas kemarin, disyariatkan dikafani pada dua kain ihramnya. Untuk pihak ini disyariatkan, dianjurkan. Adapun yang selain ihram, orang yang sedang ihram mati, maka kurang dari tiga itu kurang afdal, kecuali dalam kondisi darurat. tidak ada lagi kain kafan kecuali hanya ada dua. Ada paham ya? Begitu pula yang hanya satu kafan, satu helai kafan, itu diperbolehkan dalam kondisi darurat. Ada mafhum? Ketika tidak ada kondisi darurat, maka tiga itu yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Bagaimana kalau seandainya kain kafan tadi tidak mencukupi untuk menutupi seluruh badan mayit? Adanya cuma itu. Ada tiga helai. Tapi satu helainya itu tidak panjang. Helai kedua juga begitu tidak panjang. Helai yang ketiga juga tidak panjang. Bagaimana ini? Maka digunakan tiga helai tadi dan diatur cara penggunaannya. Ada yang di bagian atas sampai tengah, ada yang tengah sampai bawah, ada yang menutupi di atasnya. Semampu mungkin untuk bisa menutupi jasadnya sang mayat. Baik, kalau tidak memungkinkan dikarenakan keterbatasan kain kafan, maka yang harus ditutupi adalah bagian atas mayat sampai bagian bawah. Kakinya ditutupi dengan yang lain. Ditutupi dengan daun-daunan atau yang semisalnya. Itu darurat. Dalilnya ialah ketika peristiwa kematian Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu ketika wafat tidak memiliki apapun kecuali satu helai kain. Dipakai menutupi kepala, kakinya kelihatan. Dipakai untuk menutupi bagian kaki, kepala kelihatan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menutup bagian kepalanya dan bagian kakinya ditutupi dengan idkhir ketika itu. Dedaunan idkhir. Itu kondisi darurat. Begitu pula ketika tidak ada lagi kain, hanya secarik kain. Ini tidak terlalu besar. Yang tidak memungkinkan menutup bagian atas atau bagian bawah. Maka yang didahulukan, kata para fuqaha, yang dikafani bagian vitalnya saja. Itu kondisi yang sangat darurat. Barakallahu fikum, hadza huwa. Sehingga tiga ini adalah ideal. Naam, adapun warna putih. Warna putih ini juga disebutkan dalam riwayat ini. Yang dibahas oleh para ulama, apakah warna putih itu perkara yang wajib pada kafan atau perkara yang sunnatun mustahabbah? Mayoritas ulama kita berpendapat hukumnya sunnatun mustahabbah. Hukumnya sunnah mustahabbah. Sunnah yang sangat ditekankan. Mu'akkadah. Tidak sampai dikatakan wajib. Sehingga ketika tidak ada kain kafan warna putih, bisa kain kafan dalam bentuk warna apapun. Dikarenakan hukumnya sunnah. Artinya itu semua ketika dalam kondisi darurat, dalam kondisi keterbatasan kain, maka ketika tidak semuanya putih tidak ada masalah. Idealnya semuanya putih. Adapun terkait dengan bahan, itu terserah, bisa dari bahan kutun tadi itu atau bahan-bahan yang lainnya, tidak ada masalah ya ikhwan. Tidak ada pembahasan di kalangan para ulama tentang ketentuan bahan yang disebutkan dalam riwayat ini. Kafannya Rasul dari kursuf itu semacam hadithatul ain, kondisional, kasuistik. Kebetulan ketika itu dalam bentuk kursuf. Ketika ada kain yang lain dari bahan yang lain, tidak mengapa. Asalkan kain kafan tadi satirah menutupi seluruh jasad mayit, sabirah, dan dia lebar. Bisa dipakai untuk melipat mayit tadi. Kemudian kathifah, tebal, tidak transparan. Barakallahu. Begitu pula yang sahul, buatan desa Sahul di Yaman. Ini juga hadithatul ain, sesuatu yang sifatnya kondisional ketika itu, tidak harus buatan Yaman. Saya paham ya? Tidak kemudian ada orang mati nunggu kiriman dari Yaman. Atau ada apa namanya digembar-gemborkan sunnah kain kafan dari Yaman sehingga didatangkan besar-besaran dari Yaman, ini kafan sunnah, kafan sunnah, kafan sunnah. Tidak ya, ya. Ini namanya hadithatul ain, sifatnya kondisional. Barakallahu fikum. Qadiyatun muayyanah. Sehingga terkait dengan terbuat dari mana, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. طيب المدن يا أذن تفضل Antum cari usaha yang halal, kemudian antum kembalikan lagi kepada mereka-mereka yang sudah antum curi itu. Tulis di sebuah kertas, mencuri uang ustaz 100.000. Daripada nyontohi antum, mending saya aja kan, enggak ada yang curiga nanti. Mencuri uangnya siapa, sekian, sudah. Usaha yang halal, begitu mendapatkan penghasilan, bayar yang ini, conteng. Alhamdulillah, lunas. Tobat yang benar. Masya Allah. Sehingga terus kamu gelorakan semangat taubat tadi. Barakallahu fikum. Sudah sangat sangat mulia sekali ketika orang tadi betul-betul ingin bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri. Kapan lagi kalau bukan sekarang waktunya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya kepada zikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran? Sudah saatnya. Terlalu banyak maling, terlalu banyak mencuri, tobat, sudah saatnya tobat dengan tobat dan nasuha, jadi orang baik-baik. Mungkin kamu piawai, ahli dalam urusan copet-mencopet, maling-memaling, kutil-mengutil. Tidak ada yang tahu mungkin, tapi Allah Maha tahu. Sekarang kamu akan bersenang-senang, tapi nanti akan datang hukumannya para wanita. Naam, sehingga segera gelorakan semangat taubat tadi dengan taubat dan nasuha sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku. Apakah diperbolehkan membaca tasyahud dengan lafaz assalamualaika ayyuhan nabi? Ini satu pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang kedua, tidak merubah lafaznya assalamualaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qaulani, dua pendapat di kalangan para ulama, antum kaji mana yang lebih rajih, setelah itu antum amalkan dan antum toleransi dengan pendapat yang kedua, dikarenakan ini khilaf masyhur dari mulai semenjak zaman sahabat sampai sekarang ini, dan masing-masing mengemukakan argumentasinya. Itu namanya adabul khilaf. Ketika khilafnya kuat, sama-sama kuat argumentasi dalilnya, antum rajihkan yang antum anggap mantap, amalkan. Dan tasamuh, toleransi dengan pendapat yang kedua. Jadi faham ya? Itu ada perlu khilaf. Ifhamu hadha. Misalkan antum rajihkan pendapat yang mengatakan lafad-lafad tasyahud, lafad solawat, tidak dirubah. Kaidahnya lafad doa, lafad zikir, tidak dirubah. Mantap. Terus kamu tanya, indaki akhana musran. Dibaca assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayuhan nabi. Ternyata musran pendapatnya assalamu alaika ayuhan nabi. Tidak bisa saya mengatakan, ngawur nih musran. Ngawur nanti itu. Salah pendapatnya antum itu. Yang betul itu dengan tambah assalamu alaika, langsung assalamu ala nabi. Doa itu jangan dirubah-rubah. Loh, jok kebablasan. Jangan tahu berlebihan dalam fasbetirnya, ikhwan. Bukan dengan cara semacam ini antum menguraikan permasalahan dengan masalah khilafiyah ma'rufah. Tanya, antum sependapat dengan siapa, Musra? Afwan Ustaz, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Saya lebih mantap dengan pendapat yang mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabi. Kenapa, Mus? Itu namanya dialog ilmiah namanya. Itu memberikan pembelajaran kepada talaba, kepada murid untuk bersikap ilmiah, enggak ta'assub. Kenapa, Mus? Iya, Ustaz. Memang lafadznya itu demikian, tapi ada asar dari sebagian salaf yang mereka menggantinya dengan assalamualaikum ayyuhan nabi. Sehingga saya mengatakan ini adalah fahmul hadis dengan fahmul salaf. Masyaallah. Mantap. Mantap, Ustaz. Mantap, Ustaz. Khair insyaallah. Antum amalkan yang antum anggap rajih. Walaupun saya pribadi mengatakan assalamu ala nabi dengan tanpa merubah dikarenakan lafaz doa tauqifi. Gitu. Ya kan sama-sama pakai dalil, sama-sama demikian. Itu namanya dialog ilmiah. Adanya pembelajaran terkait dengan adabul khilaf. Tidak bisa seorang ustaz dalam bab semacam ini langsung mendikte murid-muridnya semuanya harus pendapat dengan ustaznya. Adalah ya juz. Pendidikan salaf itu pendidikan ittiba'ud dalil, bukan pendidikan taklid. Paham ya? Jangan mengatakan. Nanti apa pendapatnya? Assalamualaikum ustaz. Ngawur ini. Ganti, rujuk, tobat. Oh, tidak bisa. Ya masalah semacam ini kok dengan cara seperti itu adalah ya juz. Yang ada di Al-Bayyinah harus assalamu ala nabi. Yang membaca assalamu alaika ayuhan nabi, jangan di Al-Bayyinah. Tuh. Itu kebablasan. Itu namanya mengajari pola baca dengan apa? Dengan cara ta'assub adalah ya juz. Paham Beb ya? Gitu Beb. Harus ngajari murid-muridnya antum nanti Beb. Nah, dengan cara yang baik dan benar. Itu ketika khilafnya sama-sama kuat. Ifhamu hadza barakallahu fiik. Anda yakin kalau saya tes satu persatu, beda-beda pendapatnya. Ya apa ya? Kira-kira kalau saya tanya kepada Musron, apa pendapatnya Musron? Assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayuhan nabi? Assalamu alaika ayuhan nabi. Pas contoh. Kok tepat Musron? Dalam keadaan saya pribadi beda sama Musra. Kalau saya pribadi assalamu ala nabi. Kok pas gitu ya? Kebetulan saya tidak ada janjian sama Musra. Enggak bisa saya kemudian memaksa Musra. Enggak bisa Mus. Ini murid saya, harus ikut sama saya. Enggak bisa demikian. Saya katakan, tafadhal ahlan wa sahla. Antum kaji yang mantap pembahasan masalah ini. Kamu mengapa roji yang semacam itu amalkan sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Itu pembelajaran ya Allah. Apakah benar apabila mayit diletakkan dalam kuburan, hidung dan jempol kakinya ditempelkan ke tanah? Saya enggak pernah mendapati riwayat yang semacam ini. Kenapa harus hidung sama jempol kaki? Ada sebagian yang mengatakan pipi, ada lagi yang mengatakan kedua pipi. Ini semuanya harus dengan dalil. Selama tidak ada ya ikhwan, normal langsung di apa namanya dikuburkan. Ada sebagian mereka yang berhujjah dengan ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dengan ayat ini. Itu enggak ada dari semacam itu dalam pembahasan sekarang ini. Itu menceritakan kita diputar buat dari tanah, akan dikembalikan ke tanah, bakal dikubur, akan dibangkitkan dari kuburan. Itu pembahasan kita. Tapi pembahasan khusus terkait dengan kaifiah pemakaman jenazah harus dengan dalil. Kecuali hal-hal yang sifatnya teknis. Tidak ada masalah untuk kemaslahatan sang mayat. Apa mazhab fiqihnya Imam Al-Bukhari? Mazhabnya beliau adalah mazhabu ahli hadis. Mazhabnya ahli hadis yang membangun fiqihnya di atas dasar hadis dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam, tidak terikat dengan mazhab manapun. Barakallahu fikum. Klasifikasi di kalangan ulama sekarang yang masyhur yang dikatakan ala madhhabi ahli hadis Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah wa Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, yang ma'ruf sebagai Al-Hanabilah walaupun mereka bukan muqallidun, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, dan mayoritas ulama Al-Mamlaka. Mereka semuanya mujtahidun, tidak muqallidun, tetapi membangun fikihnya dengan usul dasar-dasar pondasi mazhab Imam Ahmad. Setelah itu mereka mentarjih, merojikan dan segala macam dengan tabat. Ada sawab, wahada sawab. Intinya masing-masing mengikuti dalil. hanya saya yang ini tanpa madhab, yang ini menggunakan madhab. Barakallahu fiikum. Bagaimana cara mengurusi mayat yang tubuhnya terpisah-pisah? Artinya sebagian badannya atau anggota tubuhnya hilang. Kalau sudah hilang, ya sudah. Selesai urusan. Yang ada itulah yang diurus. Tapi kalau yang antum maksudkan sudah terpotong-potong, misalkan kepalanya lepas, tangannya lepas, kakinya lepas, maka masing-masing anggota tadi Evan dibersihkan dengan sebaik-baiknya, kemudian ditata yang rapi, sebisa mungkin dikafani setelah itu. Kalau antum hanya mendapati satu organ tubuh saja, misalkan ketemu kepalanya tok, langsung dibersihkan segala macam yang bagus, langsung dibungkus kain kafan, langsung ditanam, dikuburkan di tempat yang suci, yang bersih. Atau ketemu tangan saja, kaki saja, semua organ tubuhnya manusia, benda yang mulia, yang terhormat, harus ditanam di tempat yang suci. Tidak boleh dibuang sampah, atau dicomberan, atau dikasihkan anjing, atau layajus. Bahkan ari-arinya manusia, atau ari-ari ya, orang yang melahirkan ada ari-arinya, itu ditanyakan kepada Allah jinnah da'imah. Dikemanakan ini ari-ari? Mereka semua memfatwakan itu adalah satu bagian daripada manusia. Itu mulia, harus dibungkus yang rapi dan ditanam di tempat yang suci. Tidak boleh dibuang ke sampah atau dikasihkan sama anjing. Saya faham ya, Pak ya? Barakallahu fikum. Bagaimana kalau orang yang kita curi barangnya ridho ketika di akhirat nanti? Tahu dari mana? Kok berharap-harap semacam itu? Iya kalau ridho. Kalau enggak ridho, kamu siap menghadapi mahkamah akhirat? Di sana nanti tidak ada penjara. Di sana nanti balasannya mengurangi pahala kamu. Diambil untuk membayar kezaliman kamu, diambil. Ternyata kamu tuh maling keras kakap, banyak yang dicuri, ngambil semua diambil, habis amalannya kamu, neraka langsung tempatnya, bukan penjara. Barakallahu fikum, itu harus dicermati baik-baik. Terkait dengan mahkamah akhirat itu harus betul-betul dicermati baik-baik. Jangan bermudah-mudah dalam masalah semacam. Ya, di zaman di dunia mungkin kamu merasa enggak ada yang tahu. Iya, sekarang ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Kamu jangan santai dengan semacam itu. Terus akan dicatat itu, dihisab di malam kiamat. Entah pembahasan masalah pencurian atau yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Maka sudah saatnya masing-masing kita untuk menjadi orang yang baik. Ini mudah-mudahan pertanyaan orang luar ya, orang menceritakan tentang kondisi orang luar ya. Nah, khawatir pertanyaannya orang dalam ini. Waduh, ini kalau orang dalam taubatnya harus dobel-dobel. Dikarenakan dia ala ilmin, di atas ilmu tentang keharaman maling. Kok maling itu harus dobel-dobel taubatnya. Naam. InsyaAllah kalau tulabul ilm bukan pemaling, bukan maling, bukan pencuri insyaAllah. Tulabul ilm untuk orangnya baik-baik. Tulabul ilm untuk akhlaknya mulia-mulia. Tulabul ilm itu ibadahnya semangat. Tulabul ilm itu akidahnya mantap. Tulabul ilm itu manhajnya kokoh. Itu namanya tulabul ilm. Barakallah. Nah, ngakunya tulabul ilm tapi semi preman, wah gak ganggu. Gak ganggu. Eman-eman. Nama thalibul ilmnya terlalu berharga bagi dia. Hasan ditinggalkan kata-kata Talibul ilm diganti semi preman. Jadi wadih urusannya, ngerti, oh ini preman, ini talibul ilm, ini pencuri, ini pemabuk, sekarang jelas urusannya. Nama talibul ilm itu sangat mulia. Sangat mulia. Nah. La wala quwwata illa billah. Apakah apabila hanya ada tengah mayit saja, apakah disolatkan juga? Kalau tengahnya dalam artian dari tengah sampai ke atas ada kepalanya, disolatkan ya ikhwan. Dikarenakan itu merupakan bentuk manusia. Tapi kalau hanya semata-mata kakinya saja, itu tidak disolatkan. Dibungkus langsung dengan kain kafan, langsung dimakamkan. Sudah, jangan diteruskan pertanyaannya. Wallahu a'lam bis-shawab, la tahfila wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlallahu 'alaik.